بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا معشر الإخوان رحمني ورحمكم الله إن شاء الله pada malam hari ini sebagai pembahasan terakhir pada kesempatan kali ini terkait dengan asbabus sabati ala dinillahi di atas agama Allah Jalla Subhana. Tentunya barakallahu fi. Kita berharap kepada Allah Jalla Subhana. Semoga Allah Jalla wa'ala membukakan barokahnya terlebih khusus kepada saya dan segenap ikhwani kesempatan-kesempatan untuk duduk bermajlis membuka bab at-tanasuh wa tadzakur, saling nasihat menasihati dan saling ingat mengingatkan, terlebih khusus barakallahu fikum bertemunya Ahlus Sunnati wal Jamaah di sebuah majlis dan di sebuah tempat, padanya fawaid. Termasuk dari sekian fawaid adalah membuka majlis at-tanasuh wa tadzakur, juga barakallahu fikum di dalamnya disebutkan oleh ulama'una, yaitu mendatangkan sabat, akan mendatangkan kekokohan barakallahu fi ketika bertemu dengan saudaranya, ketika bermajlis dengan saudaranya, maka ini juga menjadi sababun min asbabis sabati. Maka semoga Allah Jalla wa'ala pertama kali memberikan faedahnya pertemuan ini kepada saya sebagai nasihat dan peringatan buat diri saya sendiri, kemudian buat ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Majlis yang mulia ini insyaAllah saya akan menutupnya sebelum menjawab beberapa pertanyaan, menutup dengan nasihat dan wejangan yang akan terarah kepada ad-da'i ilallahi jalla subhana wal murabbi wal muallim barakallahu fi al-alim ulama dari Al-Syeikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sebelum barakallahu fi kita membaca wasiat beliau dan nasihat beliau, saya membaca poin yang kedua dari sebab-sebab menjadikan kokoh di agama, di atas agama Allah Jalla Subhanahu. Qala kadzalika min asbabis sabati ala dinillahi azza wa jalla al-imanu billahi wal 'amalus salih. Qala Allah azza wa jalla yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawlis thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah ويضل الله الظالمين wa yaf'alullahu ma yasha'. Demikian pula kata beliau, termasuk dari sebab-sebab kekokohan di atas agama Allah Jalla wa'ala, al-imanu billah, keimanan kita kepada Allah Jalla subhanahu, dan amal saleh, sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala, Dia Allah Jalla wa'ala akan mengokohkan orang-orang yang beriman bil qawli thabit. Apa yang dimaksud dengan qawlu thabit adalah apa yang telah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam ayat yang ke-24 dari surat Ibrahim rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat atau ayat yang ke-24 dalam surat Ibrahim, Allah menyebutkan, mempermisalkan kalimat thayyibah dengan sebuah pohon barakallahu fikum yang bagus dan kokoh, menancap, akarnya menancap di bumi dan rantingnya menjulang setinggi langit. Tidak hanya itu, Dia memberikan buah sepanjang masa. Maka qaulus thabit yang dimaksud di dalam ayat ini adalah al-kalimatut thayyibah, segala macam bentuk ucapan-ucapan yang baik di dalam agama, termasuk di dalamnya kalimat la ilaha illallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dia Allahu Jalla wa Ala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qaul as-sabit, yaitu ucapan yang kokoh, yang dimaksud adalah segala macam bentuk ucapan yang baik di dalam agama, terlebih daripadanya kalimat yang terbaik adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Allahu Jalla wa Ala mengokohkan hidupnya di dunia dan juga di akhirat, dan Allahu Jalla wa'ala menyesatkan orang-orang yang berbuat zalim, dan Allahu Jalla wa'ala berbuat apa yang dikendakinya. Qala al-imam Qatada rahimahullah, ammal hayatud dunya fayuthabbituhum bil khairi wal amalis salihi wa fil akhirati fil qabri. Imam Qatadah rahimahullahu taala menjelaskan yang dimaksud di dalam ayat ini, kekokohan di atas dunia yang diberikan Allah Jalla wa Ala kepada orang yang beriman, yaitu Allah mengokohkan mereka dengan al khair, segala macam bentuk kebaikan, wal amalis saleh, dan mengokohkan dia dengan amal saleh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun di akhirat, ayat ini menjelaskan fil qabri, kata Imam Qatadah, kekokohan yang dimaksud di dalam ayat ini dengan menyebut akhirat, maksudnya kekokohan yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala di alam kubur barakallahu fikum. Kita langsungkan. Wa yaqulullahu Jalla wa'ala, walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Allahu Jalla wa Ala berfirman, kalaulah, walau anna, dan jikalau kami mewajibkan atas mereka, artinya memerintahkan kepada mereka untuk membunuh diri-diri mereka atau keluar dari tempat tinggal mereka, ma fa'aluhu illa qalilun minhum, Allah Jalla wa'ala mengatakan, maka tidak ada yang melaksanakan dari mereka kecuali sedikit sekali, kata Allah Jalla wa'ala. Kalau sekiranya mereka melakukan apa yang mereka diingatkan dan dinasihatkan, maka itu akan lebih baik baginya dan akan menjadi kekokohan yang kuat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau akan menjelaskan. Jadi ayat ini barakallahu fi menguji kepatuhan dan ketundukan seorang hamba atas perintah Allah Jalla wa'ala. Kalaulah Allah memerintahkan mereka untuk membunuh diri-diri mereka atau keluar dari tempat tinggal mereka, maka tidak ada yang mau melakukannya kecuali sedikit saja dari mereka. Allah menyebutkan, kalau mereka melakukan perintah tersebut, mereka melaksanakan nasihat tersebut, niscaya akibatnya akan kembali kepada mereka. Dan barakallahu fi, dan akan menjadi pengokoh yang kuat dan keras. Kita masih mengingat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyembelih putranya barakallahu fi, dan kemudian perintah ini disodorkan kepada sang putra, sang putra mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, insyaallah satajiduni minas sabirin. Sang anak barakallahu fikum mendengar adanya perintah untuk kemudian disembelihnya dia, sang anak juga mendorong sang bapak untuk melaksanakan perintah Allah Jalla Subhanah. Ketika kedua-duanya ridha barakallahu fi untuk menerima perintah Allah Jalla wa'ala, perintah yang sangat pahit di dalam hidup Nabi Ibrahim, bagaimana tidak mengharapkan anak keturunan. Kemudian Allah berikan, betapa kasih dan sayangnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, betapa besar harapannya di belakang hari terhadap putranya. Tiba-tiba Allah Jalla wa'ala memerintahkan untuk menyembelih sang putra barakallahu fikum. Namun dengarkan kesudahan dan dengarkan nilai dan akhir, Allah telah menyebutkan wal akibatu lil muttaqin, semua nilai-nilai kebaikan itu yang bagus dan baik akan kembali atau diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ketika kedua-duanya atau keduanya siap melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala, menjunjung tinggi barakallahu fikum amanat Allah, Allah Jalla wa'ala menggantikannya rahimani wa rahimakumullah dengan korban yang lain. Fanduru barakallahu fik. Maka ayat ini mengingatkan bagaimana sikap para sahabat Nabi Ridwanul Alim Ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang aqallu takallufa, orang yang sangat sedikit bebannya, paling sedikit. Karena ketika datang perintah Allah, mereka segera kerjakan. Datang larangan Allah, mereka segera tinggalkan. Tidak ada istilah nanti, sebentar. Itu pada diri para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka segera barakallahu fikum melakukan perintah Allah Jalla wa'ala tatkala datangnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu nilai atau dua nilai dari ketaatan dan kepatuhan seseorang untuk melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala. Pertama, khairan lahum, maka dia melaksanakan perintah itu lebih baik dari buat dirinya dan akan mendatangkan kekokohan rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, ayat ini juga menegur sapa bagi kita barakallahu fik yang sering menunda-nunda kesempatan dan peluang yang dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala. Jangan, tidak ada satu pun barakallahu fik sebuah perintah atau anjuran kebaikan bila kita masuk padanya, melainkan kita akan bisa memetik nilai-nilai yang besar di dalam hidup barakallahu fiik, baik itu secara langsung ataupun barakallahu fiik nilainya kemudian di belakang didapatkan dan diperolehnya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa dzakara hadza al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menyebutkan barakallahu fiik sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Maka Allah jalla wa ala akan menjaga, kata beliau, akan melindungi seseorang di masa tuanya, di saat di masa mudanya dia menjaga dan melindungi perintah Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Fanduru barakallahu fikum, tentang nilai sebuah ketaatan apabila masuk ke dalamnya dan apabila kita berusaha melaksanakannya, Allah jalla wa ala akan menyiapkan nilai-nilai yang besar di dalam hidup rahimani wa rahimakumullah. Namun terkadang hawa nafsu sering bertamu kepada diri kita di saat ada peluang untuk membuka pintu kebajikan dan di saat ada kesempatan untuk melaksanakannya, terkadang hawa nafsu kita bisa menumbangkan dan mengalahkan kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa'lamu ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dzakara al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, beliau mengingatkan dan menegaskan ketika menjelaskan sabda Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajahnya, wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asal yang ada pada diri kita ini adalah asyar. Asal barakallahu fikum yang ada pada jiwa kita ini, kata beliau, adalah asyar. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Maka tatkala barakallahu fikum ada pada diri kita kebaikan dan kebajikan yang kita kerjakan, maka itu semuanya nikmatun minallah wa fadlun minallahi jalla subhanahu. Itu semuanya karunia dari Allah jalla wa'ala. Itu semuanya nikmat dari Allah jalla wa'ala. Bahkan itu merupakan rahmat dari Allah jalla wa'ala. Bila tidak ada nikmat ini, bila tidak ada karunia ini, bila tidak ada rahmat ini, maka yang muncul adalah asyarr, kejelekan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu Allah jalla wa ala mengajarkan barakallahu fikum kepada kita agar kita segera untuk kemudian menyambut apa yang itu merupakan perintah Allah jalla wa ala dan sunnah nabinya, larangan Allah jalla subhanahu untuk kita tinggalkan barakallahu fik. Kalau ternyata Anda barakallahu fik tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan ketaatan ini, Allah telah meletakkan kaidah pada dirimu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada pintu barakallahu fik. Bila perintah Allah jalla wa ala tidak mampu untuk engkau kerjakan, tidak sanggup engkau untuk melaksanakannya, baik melaksanakannya secara sempurna atau sama sekali tidak bisa melaksanakannya karena satu dan lain hal barakallahu fi, maka Allah jalla wa ala membukakan pintu yang lain bagi kita, kemudahan, kegampangan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa yaqulullahu jalla wa ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kalian. Tapi kaitannya dengan meninggalkan larangan, tidak ada kompromi padanya. Engkau harus segera meninggalkan larangan tersebut rahimani wa rahimakumullah. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum minhu bihi fa'tu minhu mastata'tum. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau persoalannya larangan, Anda segera meninggalkannya. Anda segera bertaubat kepada Allah jalla subhanahu. Kalau kaitannya dengan larangan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita langsungkan barakallahu fiik. Law fa'alu wamtathalu awamirallahi wa ama wa awamir rasulihi sallallahu alaihi wasallam wajtanabu nawahi lakana khairal lahum wa ashadda tathbitan ala dinillah. Kalau mereka mengerjakan dan melaksanakan perintah-perintah Allah jalla wa ala dan melaksanakan perintah-perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menjauhi larangan-larangannya, maka hal itu akan lebih baik buatnya dan akibatnya, dan akan lebih kuat untuk mengokohkan dirinya di atas agama Allah jalla subhanahu. Maka oleh karena itu barakallahu fi, jangan sampai kita sering berkilah untuk kemudian memakai senjata tawakkuf terhadap perkara sesuatu yang wadih dan jelas. Jangan rahimani wa rahimakumullah. Apabila engkau menggunakan ana tawakkuf ya akhi, persoalannya jelas rahimani wa rahimakumullah. Kif anda tawakkuf? Faqad akhta'ta. Anda tersalah rahimani wa rahimakumullah. Semestinya sesuatu yang sudah jelas untuk anda segera menerimanya, apalagi kalau itu merupakan hujah yang memerintahkan anda untuk mengerjakan, atau melarang anda, atau memerintahkan anda untuk menjauhi, maka anda segera untuk menerimanya barakallahu fi. Anda akan mendapatkan dua nilai. Pertama, akan lebih bagus nilai dan akibatnya pada perjalananmu. Dan yang kedua, untuk menjadikan engkau kokoh di atas kebenaran, rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau persoalan jelas ini anda tawakuf padanya, coba dengarkan. Anda sendiri telah membuka peluang syayatin untuk kemudian mengganggu, menggoda, dan menggeret anda rahimani wa rahimakumullah. Tawakuf di hadapan sesuatu yang wadih, jelas, di hadapan hujah yang terang benderang, sesungguhnya ini ada langkah yang salah. Ya akhi fillah, wa ya ukhti fillah, wa ya ahlas sunnati wal jamaah. Anda diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk kembali kepada hujah, kembali kepada burhan, bukti yang terang dan jelas, berpegang dengannya. Itu akan lebih baik akibat bagi dirimu, dan akan memberikan kekokohan dirimu di dalam berpegang dengan agama Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Maka waqi' kenyataan dan realita menjadi bukti barakallahu fikum bahwa di saat seseorang tawakuf ya di hadapan hujjah al-qati'ah, di hadapan hujjah yang putih bersih, yang terang benderang, maka menimpa diri anda at-takhabbut, jungkir balik dari satu lubang, jatuh ke lubang yang lain, datang ujian yang keberikutnya, anda gagal lagi, tidak bisa bersikap, karena memang salah anda mengambil sikap di saat kemudian Allah memerintahkan anda untuk bersikap tegas, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yudawimu ala al-a'mali salihati. Wa kana idha amila amalan atbatahu sallallahu alaihi wasallam wa kana amaluhu daima ay yudawimu alal a'mali salihati. Hada mimma yuthabbitul abda ala dinillahi al-mudawamatu wal-muwasalatu alal a'mali salihati wa tarkul inkita'i. Kata beliau, barakallahu fi. Beliau menjelaskan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau beramal dan berbuat, beliau continue barakallahu fikum dalam amalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beramal, asbatahu, beliau terus istiqamah di atasnya. Wa kana amaluhu daimatan. Amalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daimah, yaitu berkesinambungan. Terus menerus barakallahu fik. Apalagi sekarang di masa kita sekarang ini, kita akan sebutkan bimbingan daripada Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali hafizahu rahimahullahu taala. Apalagi di masa kita sekarang ini, kebutuhan kita terhadap kekokohan dan istiqomahan itu sangat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka salah satu atau perkara yang dengannya kita bisa menjadi kokoh, yaitu duduk bersimpuh, belajar dan semangat. Ya, belajar, duduk bersimpuh dan semangat belajar agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Makna kata daimah, yaitu yudawimu alal a'mal salihati. Beliau berkesinambungan untuk melakukan amal-amal soleh. Langkah seperti inilah yang akan mengokohkan seorang hamba di atas agama Allah Jalla wa'ala. Wal mudawamah wal muwasalah alal a'mali salihati. Terus menerus bersambung amal solehnya dan tidak putus barakallahu fi, walaupun kecil. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, amalan yang terus menerus dilaksanakan kendati pun sedikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ai makna hadis ini, ayyudawi ma'alal amali salihi wa inqalla. Dia terus menerus berada di atas amal soleh walaupun qalla, sedikit, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, maka ini barakallahu fikum, poin yang sangat penting untuk kita mengetahui atau untuk menjadi bekal dan ilmu kita, bahwa amal yang kita praktikkan mulai dari kita bangun barakallahu fi, melaksanakan ibadah salat subuh, lalu kemudian melaksanakannya terbimbing dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan kita melaksanakan ibadah yang berat bagi kaum munafikin ini di atas manhajul haq, perjalanan hari ditutup dengan malam beristirahat, selalu kita memperhatikan diri di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ini termasuk sababun min asbabit tsabati ala dinillah, termasuk dari sebab kekokohan kita di atas agama Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah, maka barakallahu fi, satu hal yang saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada ikhwani rahimani wa rahimakumullah, atau beberapa hal. Pertama, tentang amal soleh, yang kita mengerti amal soleh itu di saat Allah Jalla wa'ala menganugerahkan hidayah berjalan di atas jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum barakallahu fikum kita mendapatkan hidayah untuk berjalan di atas jalan Allah Jalla wa'ala, jalan yang ditapaki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa sering yang jelek itu kita anggap baik, dan betapa seringnya yang baik itu kita anggap jelek. Bahkan yang ada di dalam hidup melampiaskan barakallahu fikum hawa nafsu kita. Mau beribadah salat, yang penting selesai tugasnya. Adapun setelah Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kita hidayah untuk berjalan di atas jalan yang lurus, subhanallah, ternyata kita menyadari bahwa diri kita ini berada dalam banyak kekeliruan, kesalahan dalam mempraktikkan ketaatan sebelumnya kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Pertama, yang patut kita syukuri, barakallahu fikum. Yang kedua, kita menyadari bahwa kita tidak mungkin akan sanggup membuka pintu ketaatan, menjalankan kebajikan dan kebaikan, melainkan dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla subhanahu. Sekali lagi, barakallahu fi, bahwa kita tidak mungkin akan membuka pintu kebajikan sekecil apapun kalau tidak ada bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ketiga, artinya saya ingatkan hal ini agar ketika engkau bisa melaksanakan kebajikan dan ketaatan melebihi teman engkau, melebihi saudara engkau, mungkin melebihi guru engkau, agar jangan engkau angkuh dan sombong, agar jangan engkau barakallahu fikum punya ujub pada diri engkau. Engkau harus sadar bahwa segala ketaatan yang engkau laksanakan dan segala kebajikan yang engkau kerjakan itu merupakan bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Wassalih, udhakiru nafsi wa iyyakum, yaitu agar kita selalu menjaga, selalu melindungi pertolongan Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai Allah menyerahkan diri kita ini pada diri kita, barakallahu fi. Ketiga, agar kita selalu menjaga bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala untuk membuka pintu kebajikan. Jangan sampai bantuan dan pertolongannya itu diangkat oleh Allah Jalla wa'ala lalu diserahkan diri kita ini kepada diri kita sendiri. Apa yang kita bisa buat dan perbuat dari kebaikan kalau urusan kita ini diserahkan kepada diri kita sendiri, rahimani wa rahimakumullah, maka kita tidak akan mungkin berbuat, barakallahu fikum. Yang keempat, maka kita dituntut untuk menjaga dan melindungi nikmat bantuan dan pertolongan Allah Jalla wa'ala atas ketaatan itu. Ternyata melindunginya harus dengan ketaatan pula. Harus, barakallahu fikum, dengan ketaatan pula, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, untuk menjaga bantuan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata itu harus dengan ketaatan pula, rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat kita menyadari hal ini, maka ketika kita membuka pintu ketaatan, berarti kita telah menang dan merdeka dari dua makhluk atau dua pihak yang berusaha menggagalkan kita dari amal soleh. Siapa dia? Pihak pertama ada pada diri kita yang disebut dengan hawa nafsu, dan pihak yang kedua dari iblis dan bala tentaranya. Berarti ketika kita menjaga ketaatan itu, bantuan dan pertolongan Allah dengan ketaatan, dan ketaatan itu kita menjaganya dengan ketaatan, berarti kita harus mengembalikan diri, menggantungkan diri, barakallahu fi, kepada Allah Jalla wa'ala, rojaan, harapan, cinta kita, rasa takut kita, kita larikan semuanya kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang menodai ketaatan ini, dan tidak ada yang akan menghancurkan bantuan dan pertolongan ini, melainkan kemaksiatan yang kita kerjakan, melainkan dosa yang kita perbuat. Rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fi. Di saat kita menyadari hal ini, rentetan semuanya ini, berarti Allah, kita harus membuka pintu untuk bertaubat selebar-lebarnya di dalam hidup. Jangan ditutup, barakallahu fikum, pintunya. Kita ini makhluk yang lemah. Kita ini makhluk yang butuh. Kita ini makhluk yang bodoh. Kita ini makhluk yang banyak berbuat zalim. Kita ini, barakallahu fikum, makhluk yang pada kita ini tersembunyi syarr, kejelekan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita pede, percaya diri, maka justru ini akan menyebabkan kehancuran kita di belakang. Semoga nasihat-nasihat di depan yang disampaikan oleh ulama kita buat kita pertama kali, semoga saya yang pertama kali bisa mengambil faedahnya, lalu kemudian kita bersama-sama mengambil faedah wejangan itu. Semua keistiqomahan ini ternyata harus dijaga dengan ketaatan, barakallahu fi. Ketaatan yang bisa kita lakukan merupakan bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Kita jaga bantuan dan pertolongan ini dengan ketaatan pula, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sebelum, barakallahu fi, saya menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan, saya menutup kajian kita ini dengan nasihat-nasihat, barakallahu fikum, Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali dalam risalah Nasihah Ghaliyah wa Kandun Saminun halaman 15 dan 16. Qala rahimahullah: Ayyuhal qari, wa idza kana al-amru kama alimta ayyuhal qari min ahwal an-nas fi hadha az-zaman alladhi takatharat fiha ash-sharr wa sha'at fihi al-fitan wa sha'at takatharat fihi ash-sharr wa sha'at fihi al-fitan ala ikhtilafi asnafiha wa tahaqqaqat fihi ghurbatu ad-dini wa intasharat fihi وسائل الفساد وتعددت فيه طرق الشيطان وتنوعت فيه ألوان الانحراف عن الصراط المستقيم ومراد رب العالمين وهدي سيد المرسلين الصادق المصدوق عليه من ربي أزكى الصلاة وأتم التسليم وإذا كان الأمر كذلك وأخطر من ذلك في دنيا البشر فإنه يجب على علماء أمة الإسلام ورثة الرسل الكرام والأنبياء العظام زينة الأرض ونجومها أن يجندوا أنفسهم لنشر هدي الله الذي يهدي به من يشاء من عباده في جميع الأرض بطولها والعرض وألا يدخر وسعا يستطيعونه في سبيل ذلك. Kata beliau, kalau perkaranya demikian yang engkau telah ketahui, wahai pembaca, mensyaratkan pembaca risalah tersebut akan hal-hal dan perkara yang akan menimpa perjalanan hidup. Bila engkau telah mengetahui kondisi manusia di zaman ini, telah terjadi syar kejahatan yang banyak dan bertebarannya fitnah-fitnah dengan berbagai macam bentuknya, dan benar-benar terbukti pada zaman itu ghurbatuddin, asingnya agama ini, bertebaran padanya wasailul fasad, yaitu langkah-langkah pengerusakan, bentuk-bentuk pengerusakan, jalan-jalan kerusakan, dan juga bertebaran berbilang-bilang padanya langkah-langkah syaitan, berbagai macam bentuk warna penyimpangan dari jalan yang lurus, penyimpangan dari apa yang dimaukan oleh Rabbil Alamin, penyimpangan dari petunjuk Nabi Al-Mursalin, petunjuk Sayyidil Mursalin As-Sadiqil Masduq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perkaranya demikian, bahkan lebih pedih lagi, menghancurkan seluruh dunia ini, maka wajib atas ulama umat Islam, pewaris para rasul al-kiram, pewaris para nabi al-izam, yang mereka adalah perhiasan bumi ini, bintang-bintangnya bumi ini, agar mereka yujannidu anfusahum, mereka harus menyiapkan dirinya sebagai bala tentara, termasuk juga yang diajak tentunya mereka-mereka yang berjalan bersama ulama umat ini. Yujannidu anfusahum, untuk menyiapkan diri-diri mereka menebarkan petunjuk Allahu Jalla Subhanah, di mana Allahu Jalla wa Ala akan memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya siapa yang dikehendakinya di muka bumi ini. Kedua nasihat beliau, setelah melihat bagaimana kehancuran dan kerusakan serta langkah-langkah penyimpangan dari jalan Allahu Jalla wa Ala yang lurus, berwarna-warninya bentuk penyelewengan, beliau mengingatkan pertama, wajib atas umat ulama umat ini, di mana mereka adalah warasatul rusul al-kiram, mereka adalah pewaris para nabi, mereka adalah penghias dunia ini, mereka adalah bintang-bintang dunia ini, agar mereka mempersiapkan diri mereka atau mempersiapkan diri mereka untuk menebar petunjuk Allahu Jalla wa Ala di muka bumi. Satu. Kedua, agar mereka jangan menyimpan kemampuan. Jangan menyimpan kemampuan yang mereka sanggup untuk melaksanakannya di jalan Allahu Jalla Subhanah, atau di jalan menebarkan petunjuk Allahu Jalla wa Ala. Pertama, beliau ingatkan agar setiap ulama umat ini menjadikan, mempersiapkan mereka sebagai tentara al-haq untuk kemudian menebar petunjuk Allahu Jalla wa Ala di muka bumi. Tentu ini juga nasihat buat kita. Pertama, para duat ilallah jalla subhanah, kepada ahlus sunnati wal jamaah, untuk menjadikan atau mempersiapkan diri mereka untuk menebar petunjuk Allahu jalla subhanah. Kedua, jangan menyembunyikan kemampuan. Jangan, barakallahu fikum, menyimpan kemampuan, ya, untuk kemudian bergelut dalam menebar petunjuk Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Jangan, barakallahu fi. Apa yang engkau mampu, wahai ahlus sunnati wal jamaah, lakukan. Ini bimbingan beliau rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wa ayyahrisu tamamal hirs ala isalil khair ilal ghairi litahyal ummatu jama'atin wa afradan hayatan tayyibatan mubarakan mubarakatan, kata beliau. Nasihat beliau yang ketiga, agar terus mereka bersemangat dengan sesempurna-sempurna semangat untuk menyampaikan kebaikan ini kepada yang lain. Semangat, barakallahu fikum, wahai ahlus sunnati wal jamaah, wahai du'at ilallahi jalla subhanah, semangat engkau untuk menebar dan menyampaikan kebaikan ini kepada orang lain, agar umat ini hidup, baik secara jamaah ataupun secara individu, kehidupan yang baik dan mubarakah. Jangan sampai ketika antum diminta, ya akhi, ya coba bacakan kita kitab. Antum mampu. Mengatakan, ana belum siap, ana ini. Padahal anda mampu. Jangan. Jangan, barakallahu fik. Harta itu, bila engkau sedekahkan. Mana Mbah Umar? Harta bila disedekahkan, berkurang apa bertambah? Hah? Ada dalil ke? Barakallahu fikum. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, ma naqasat shadaqatun min mali. Tidak akan berkurang harta itu bila disedekahkan. Allah Jalla wa Ala akan mempersiapkan ganti yang lebih, lebih dan lebih dari apa yang engkau keluarkan. Ilmu itu merupakan harta benda yang kita miliki. Bila ilmu itu disedekahkan, akan bertambah, rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang disebutkan oleh Syaikhuna Mukbir rahimahullah, bahwa beliau menyebutkan, ana astafid minkum, saya mengambil faedah dari kalian, kehadirannya kalian dalam menebar ilmu, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu beliau menegur sapa kepada kita, jangan anda menahan kemampuan yang ada pada diri anda. Sedekahkan. Tidak akan berkurang ilmu yang anda sedekahkan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Anda ingin saudara anda memperoleh, barakallahu fikum, hidayah. Kalau mungkin melalui bahasa, betapa sulit anda untuk mengeluarkan kata-kata dan kalimat. Ada buletin, antum kasih hadiah. Ada majalah, antum kasih hadiah. Ada buku, antum kasih hadiah. Ini adalah wasailu da'wati ilallah jalla subhanahu. Maka beliau mengingatkan, barakallahu fik, untuk kita terus bersemangat menebar, barakallahu fik, al-khair, menyampaikan kebaikan kepada umat ini. Antum lihat ahlul ahwa'i wal bid'ah, barakallahu fikum, bagaimana mereka bersemangat untuk menebar kesesatannya di tengah umat. Maka kita harus lebih semangat menebar, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, udzakiru nafsi wa iyyakum, untuk kemudian memegang pesan beliau baik-baik, hafidhani wa hafidhakumullah, kalau kebaikan ini sampai kepada umat, umat ini hidup, barakallahu fikum, berjamaah di atas sunnah. Ketika sendirian di atas sunnah, hidup yang baik dan berbarokah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Usaha yang beliau maksudkan, beliau mengatakan, fayaslimul kafir وَيَسْتَيْكِذُ الْغَافِلُ وَيَعْلَمُ الْجَاهِلُ وَيُبْصِرُ الْحَائِرُ وَيَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ الْمُجَاهِرُ. Bila anda melakukan ini semuanya, ya ahlas sunnah wal jamaah, anda mempersiapkan diri menjadi tentara Allah Jalla Subhanah, mempersiapkan diri menjadi tentara petunjuk Allah Jalla Subhanah, mempersiapkan diri menjadi tentara al-haq rahimani wa rahimakumullah, usaha ini akan menjadikan orang kafir itu masuk ke dalam Islam. Kedua, akan membangunkan mereka-mereka yang ghafil, yang sedang lalai. Ketiga, orang-orang jahil itu akan bisa faham. Orang-orang yang bimbang dan ragu serta bingung akan bisa tersinari. Dan yang terakhir kata beliau, akan malu kepada Allah Jalla wa'ala orang berbuat jahat terang-terangan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bukankah usaha yang besar yang kita lakukan barakallahu fi dalam memperbaiki dunia ini dari kerusakan? Bukankah ini usaha yang sangat besar? Beliau mengatakan, wa ma aktsara hadhihi al-asnaf al-musabah bitilkal adawa. Aduhai betapa banyaknya tipe-tipe dan jenisnya manusia yang tertimpa dengan penyakit ini. Ada orang yang ngerti sunnah, banyak lalainya. Ada orang bodoh, ada orang yang sedang kebingungan. Maka ketika kita terjun menebar al-haq barakallahu fi, insyaallah yang bingung, yang bodoh, yang tadi mau tersesat jalannya, segera terselamatkan. Beliau mengatakan betapa banyaknya jenis orang ditimpa oleh penyakit ini. Kedua, wa ma aqall al-atibba alladziina yadhmiduna al-jirahat wa yu'alijuna tilkal amrat min shahawatin wa syubuhatin ibtigha'a mardatillahi wal jannati. Kata beliau, dan aduhai betapa sedikitnya para dokter-dokter yang tampil untuk kemudian membersihkan luka-luka tersebut. Aduhai betapa sedikitnya para dokter-dokter yang tampil untuk melakukan pengobatan rahimani wa rahimakumullah penyakit syahwat dan penyakit-penyakit syubhat. Amat sangat sedikit dari para dokter yang melakukan usaha demikian untuk mencari ridhanya Allah Jalla Subhanah dan mencari al-jannah, surganya Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Setelah barakallahu fi wasiat beliau ini, kita meminta kepada Allah Jalla Subhanahu. Pertama, seperti pada muqaddimah, semoga Allah Jalla wa ala memasukkan saya dan ikhwanuna jami'an termasuk dari jundun min junudillahi, tentara dari tentaranya Allah Jalla Subhanah. Waliyun min awliya'illah, memasukkan kita ke dalam wali-walinya Allah Jalla Subhanah. Dan memasukkan kita kepada Hizbullah, tentara pasukan hizbnya Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa barakallahu fikum saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya menjawab beberapa pertanyaan rahimani wa rahimakumullah, lalu kemudian kita menutupnya barakallahu fikum.